Jama-jama ayeuna loba nu pinter, alam dunya geus pasti kana majuna. Moal susah hubungan sanajan jauh, ku SMS atawa halo telepon. Keur kuring mah akibatna lain deui, gara-gara SMS kun bojo demo. Dasar jalma asok aya nu bebeja, SMS pajar bojo kuring dua. Di hari tak APT di pusaan, da percuma sok jadi keributan. Isuk-isuk tadi sangka dirinya na HP kuring di ojai kena kobokan. Gara-gara SMS perang mulut unggal waktu, dipercaya gara-gara SMS kuring ayeuna ngadu budak. Jama-jama ayeuna loba nu pinter, alam dunya geus pasti kana majuna. Moal susah hubungan sanajan jauh, ku SMS atawa halo telepon. Keur kuring mah akibatna lain deui, gara-gara SMS pun bocor demo. Dasar jama pasok ayah no bebeja, na SMS pajar bojo kuring gua. Di harita APT di pulsaan, da percuma sok jadi ributan. Isuk-isuk tiri sangka tirinya na HP kuring di ojai kena kobokan. Gara-gara SMS perang mulut unggal waktu, gara-gara SMS APT jadi palasta. Gara-gara SMS hirup henteu dipercaya, gara-gara SMS kuring ayeuna ngaduda. Jama-jama ayeuna loba nu pinter, alam dunya geus pasti kana majuna. Moal susah hubungan sanajan jauh, ku SMS atawa halo telepon. Keur kuring mah akibatna lain deui, gara-gara SMS pun bojo demo. Dasar jalma asok aya nu bebeja, SMS pajar bojo kuring dua. Di harita APT di pusaan, da percuma sok jadi ributan. Isuk-isuk tadi sangka tadinya na HP kuring di ojai kena kobokan. Gara-gara SMS perang mulut unggal waktu, gara-gara SMS APT jadi palasta. Dipercaya gara-gara SMS kuring ayeuna ngaduda, gara-gara SMS perang mulut unggal waktu, gara-gara SMS APT jadi palasta. Gara-gara SMS hirup henteu dipercaya, gara-gara SMS kuring ayeuna ngaduda, gara-gara SMS perang mulut unggal waktu, gara-gara SMS.